Bagaimana cara untuk melatih dan meningkatkan kualitas akhlak seseorang? Dan apa bentuk dari akhlak baik? Akhlak yang terbaik. Akhlak ini ada dua macam. Ada yang sifatnya itu memang sudah bawaan, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah karuniai akhlak yang mulia. Ya, bawaan, sehingga istilahnya begitu ya. Bawaan dalam arti itu memang karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada akhlak yang itu perlu dilatih. Ya. Nah, ini orang-orang tentu dalam kedua macamnya berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Ada orang ini bawaannya sejak kecil mengalah. Ya, Allah berikan pada dia sifat selalu mengalah. Ya, bukan kalah tapi mengalah. Ada orang lain Allah beri bawaan, ya, orang yang selalu jujur, enggak pernah dusta. Walaupun dipaksa-paksa apa tetap jujur. Enggak mau dusta. Ada yang lain punya bawaan yang lain yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, kalau yang sudah bawaan, alhamdulillah, dan pertahankan. Ada akhlak yang perlu diupayakan, yaitu ya macam-macam juga. Satu orang berbeda dengan yang lain. Ada kalanya orang mungkin sejak kecil orangnya temperamen, sedikit-sedikit marah. Nah. Pertama dia perlu menyadari bahwa dia punya perilaku buruk yaitu cepat marah. Sadari dulu. Kalau dia gak menyadari gak bakal bisa merubah, ya kan? Jadi langkah pertama perlu menyadari bahwa dia punya akhlak tidak baik yaitu temperamen, gampang marah. Nah, kemudian perlu berusaha. Berusaha bagaimana caranya? Ya, ketika ingin marah, tahan diri. Jangan bicara. Jangan bicara. Itu salah satu langkah untuk menahan kemarahan. Diam. Begitu juga Nabi katakan duduk. Kalau perlu wudu. Nah, itu beberapa hal untuk menahan kemarahan. Kemudian juga perlu latihan untuk menghilangkan sifat pemarah itu dengan cara bergaul dengan orang-orang yang bukan pemarah. Nah, pergaulan dengan orang-orang itu akan punya pengaruh besar. Orang yang kalau ngomong lembut, ya, kalau ngomong nggak keras-keras, ya, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu akan membuat dia semakin terbentuk perilakunya. Nah, ini contoh saja. Sifat kedermawanan, misalnya, ada orangnya bakhil. Nah. Sekali lagi, dia perlu menyadari bahwa dia punya sifat buruk, yaitu bakhil, pelit. Bagaimana merubahnya? Ya, ingat, Nabi menganjurkan untuk orang itu tidak pelit, kedermawanan itu bagus, baik, dan seterusnya. Dan juga dia perlu melatih, berusaha. Ya, berusaha. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang juga seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu akan terbentuk perilaku yang baik. Dan tak lupa tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla Maha mendengar doanya. Dan Nabi mengajarkan beberapa doa dalam bab akhlak ini. Allahumma ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk kepada akhlak yang bagus, tidak memberikan petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak buruk itu kecuali Engkau. Ya. Ketika bercermin ketika yakni doa sebagian menyebutkan ketika bercermin, tapi disebutkan juga yang lain bahwa itu bukan terkait dengan ketika bercermin. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, perbaiki akhlakku sebagaimana Engkau perbaiki fisikku. Ya. Jadi itu beberapa kiat untuk memperoleh akhlak yang baik.